hanya mentari yang datang untuk menyinari cahayamu. Sejukkan hati ini. Terhalang cinta yang jauh, adakah rasa ini yang kau rasakan? Bagaikan waktu menyiksa jiwa. Terhalang.